Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau bersama kasih mah. Yang di belakang kembali merapat bersama kasih mah. Spesial buat panitia. Cinta, janganlah lagi kau nyatakan.